Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Kamu yang berarti, kamu yang berarti, kamu yang berarti, kamu yang berarti. up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.